Ayo, tuh hitung-hitung. 1 2 3. Satu nama, pastun namanya, 862 nomornya, wabutun di tanahnya, Gabre saudaranya, Tonga boy sahabatnya, Barecil temannya, Bolpi tetangganya. Ini yang dinamakan 5 pasukan perang. Ini yang dinamakan 5 panglima perang. Cem Makar, cem tak bersempak, ngomongnya men di ruat, raninya men di kandang. Kampung Gores ngomongnya siap tempur, ngomongnya siap tempur, diserang pada kabur. Mau jadi apa? Pendawa tanpa tong aboy. Mau jadi apa? Bekasi Timur tanpa Gabres. Mau jadi apa? Yayasan tanpa Barecil. Apa kata dunia? Bojong Kulur tanpa Bonfis. Albas kami, Albas pantang mundur, Albas remaja yang siap tempur. Bukan karena sebab kami di sini, karena kekompakan kami di sini. Tidak seperti kubuan lainnya yang numpang tenar cuma ikut. Didorong jalan sendiri, aku heran sama anak kakak, belum diserang udah pada bubar. Ada janda namanya Lady Gaga, Lady Gaga suka mendaki bukit. Gue bangga sama 5 saudara, biar sedikit tapi bikin siap tempur. Ke gang meteor ketemu anak akar, mukanya kaya dajal, diserang pada buyar. Ke Bantar Gebang ketemu anak boret, bilangnya mereka punya nyali, bisa dijajah. Kalau lo berani, datanglah ke istana kami.